لما تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di pagi hari ini masih kita bahas salah satu kitab yang dikarya oleh Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, yaitu kitab As-Sawarifu 'anil Haqq, penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang muslim dari kebenaran. Dan pada pembahasan yang sebelumnya dari kitab tersebut telah kita sebutkan awal dari bab yang ke-18, yaitu Fududul Mubahat, berlebih-lebihannya seseorang dalam perkara-perkara yang mubah. Berlebih-lebihannya seorang tatkala ia mengambil sesuatu yang mubah. Ini beliau hafizahullah mengategorikannya termasuk dari penghalang dari penghalang-penghalang kebenaran. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan seorang mukmin tatkala ia makan dalam keadaan tidak kekurangan, tidak pula berlebihan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih." Sesungguhnya tidaklah ibnu Adam memenuhi satu bejana yang lebih jelek dibandingkan dengan perutnya. Akan tapi hendaklah ibnu Adam ia mengonsumsi satu makanan yang sekedar bisa menegakkan tulangnya, sehingga ia gunakan sepertiganya untuk makannya, sepertiganya untuk minumnya, dan sepertiganya untuk nafasnya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang mulia, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Kita seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk makan, untuk minum, dalam keadaan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum tersebut adalah sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Nanti akan disebutkan tentang hubungan berlebih-lebihannya seseorang dalam memanfaatkan sesuatu yang mubah dengan penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran. Di awal bab, Syekh Hamad bin Ibrahim hafizahullah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita agar selayaknya seorang muslim tidak mengurang-urangi sesuatu yang mubah. Dalam arti kata, dia memanfaatkan sesuatu yang mubah sesuai dengan takarannya. Tidak ia berupaya untuk mengurang-uranginya. Dan belum mencontohkan di dalam pembahasan tersebut adalah terkait permasalahan makan dan minum. Terkait dalam bab makan dan minumnya. Sehingga dengan ini keadaan manusia terkait mengkonsumsi sesuatu yang mubah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah seseorang yang mengurang-urangi untuk memberikan kepada dirinya sesuatu yang mubah. Semisal makan, semisal minum. Artinya dia hanya makan sekedarnya, minum sekedarnya, dalam keadaan tubuhnya masih menginginkan dan membutuhkan makan dan minum tersebut. Ini al-mutaqallil, orang yang berupaya untuk menyedikitkan mengkonsumsi sesuatu yang mubah. Dan yang kedua adalah seorang yang berlebih-lebihan di dalam mengambil sesuatu yang mubah. Berlebih-lebihan ketika makan, berlebih-lebihan ketika minum. Dan kedua pembagian ini adalah sesuatu yang tercela. Datang riwayat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan lafaz inna lijasadika alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu memiliki hak yang wajib bagimu untuk menunaikannya. Di antara hak jasad seseorang adalah diberikannya satu asupan yang bermanfaat untuk tubuhnya. Tatkala haus diberi minum, tatkala ngantuk diistirahatkan, tatkala letih juga demikian diistirahatkan, dan ketika lapar atau haus maka ia berikan makan dan minumnya sekadar apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, dan di sana ada macam yang ketiga, yaitu seorang yang mu'tadil, yang pertengahan, tidak mempersedikit sesuatu yang mubah sehingga dia hanya mengambil sekadarnya dalam keadaan tubuhnya masih menginginkannya. Atau tidak pula kriteria yang kedua, dia berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi sesuatu yang mubah. Ini mu'tadil, orang yang pertengahan. Dan ini yang dianjurkan. Dan ini yang dianjurkan. Seorang tidak dibolehkan untuk mempersedikit sesuatu yang mubah dalam keadaan tubuhnya masih berhasrat untuk memilikinya. Dan seorang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan sesuatu yang mubah sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam bab al-israf wa tabdzir. Berlebih-lebihan dan melakukan perbuatan at-tabdzir. Disebutkan oleh Syekh Hamad Ibn Ibrahim Al-Uthman Hafizahullah فَإِذَا وَإِذَا أَخَذَتِ النَّفْسُ حَظَّهَا مِمَّا تُؤَلِّفُهُ وَتُحِبُّهُ وَهُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا. Bila mana jiwa ini telah mengambil bahagiannya dari sesuatu yang dia sukai, dari sesuatu yang dia senangi, dalam keadaan secara syariat sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa ini adalah sesuatu yang ma'zun, yang diizinkan, yang dibolehkan, bersifat mubah. Fa inna dzalika yujibu safa'adh-dhihni wal qalbi. Maka yang demikian akan menyebabkan pemiliknya memiliki pikiran yang jernih, yang bersih, dan memiliki hati yang bersih pula, karena ia tidak merasakan kekurangan, sudah terpenuhi keinginannya. Walidzalika dzakara Abu Bakar Al-Warraq, karena inilah disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, innal jima' yusaffi al-qalb. Sesungguhnya tatkala seorang melakukan al-jima' akan bisa mensucikan dan memurnikan hati pelakunya. Artinya bermanfaat. Nah, namun disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa idza lam yahsul li nafsi hadduha min tilkal mubahat. Berarti yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ini berhubungan dengan kelompok yang ketiga yang tadi kita sebutkan sebagai seorang yang mu'tadil, yang mengambil bagian tubuhnya dengan kadar yang diizinkan secara syar'i, tidak berlebih-lebihan, tidak pula kekurangan. Maka akan bisa memurnikan kejernihan pikirannya, demikian pula hatinya. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah menyebutkan kelompok yang kedua, yaitu seseorang yang ia berlebih-lebihan di dalam kelompok yang pertama, yang mengurangi sesuatu yang mubah. Wa idza lam yahsul li nafsi hadzuha min tilkal mubahat, bila mana jiwa ini belum mendapatkan bahagiannya dari sesuatu yang mubah, maka ia kurang-kurangi sehingga masih kurang. Minum ia kurang-kurangi sehingga masih kurang. Dalam bab pakaian juga demikian, dia kurang-kurangi dalam keadaan jiwa ini masih menginginkannya. Tidur juga demikian. Fa innaha tatafassakh 'anit takalif, maka akan menyebabkan pelakunya mengalami kesulitan melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan di dalam Islam. Karena lapar, akhirnya dia tidak bisa mencari nafkah. Dalam keadaan mencari nafkah untuk keluarga adalah sesuatu yang wajib, karena lemas bawaannya, ya kan, lapar, haus. Namun dia terus berupaya untuk melaparkan tubuhnya, menghauskan keadaannya dalam keadaan dia tidak berpuasa. Ataukah ketika sholat, sholatnya seorang yang lapar, yang lemas, berbeda dengan sholatnya seorang yang tubuhnya telah dibelikan oleh pemiliknya haknya berupa makan, minum, istirahat dan yang semisalnya. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim perihal adanya sekelompok di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu membatalkan puasanya. Rasul melihat apa yang mereka lakukan sangat berbeda jauh dengan orang yang terus melanjutkan puasanya. Mereka orang-orang yang membatalkan puasanya, mereka bisa memberikan makan binatang-binatang ternaknya. Mereka bisa bersemangat untuk berjalan berjihad. Mereka bisa bersemangat untuk kemudian beribadah, kesyid dan yang semisalnya. Ada pun seorang yang berpuasa, dilihatnya lemah, letih dalam kondisi. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu sedang melakukan perjalanan dalam rangka untuk berjihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Sungguh orang-orang yang berbuka pada hari ini telah unggul dengan membawa pahala-pahala yang banyak yang tidak bisa didapatkan oleh seorang yang masih berpuasa. Naam. Artinya tubuh yang kuat, tubuh yang diberikan oleh pemiliknya haknya, makannya, minumnya dan kebutuhannya, ini akan memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, memiliki kesemangatan untuk bisa mewujudkan sesuatu yang bermanfaat. Naam. Sehingga bila mana kenyataannya terbalik, seseorang berupaya untuk mengurang-urangi sesuatu yang mubah, maka tentu tatkala ia melakukan sesuatu yang wajib, ia melakukannya dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesulitan. Nah, wa yushawwishu qalbu sahibiha fi talabi ma fatahu min syahwatiha wa tahsiliha wal hasaratu min fawatiha. Dan hati pemiliknya senantiasa gerah memerintahkan pemiliknya untuk mencari apa yang kurang dari syahwatnya dan dari upaya untuk kembali meraih dan mendapatkannya, serta hati pemiliknya senantiasa memiliki perasaan hasrah, kesengsaraan karena ia terluputkan dari sesuatu yang menjadi haknya. Nah, di dalam alinea ini, masyaallah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Syekh Hafidzullah hendak mengingatkan kepada kita termasuk dari perbuatan yang salah bila mana seseorang mengurang-urangi sesuatu yang mubah hingga menyebabkan kondisi tubuhnya lemah. Ini biasa diamalkan oleh mereka para ahli at-tasawuf, beranggapan bahwasanya makan sedikit adalah sesuatu yang afdol, beranggapan bahwasanya makannya seseorang dua kali itu sudah israf, sudah berlebih-lebihan, beranggapan bahwasanya makan sedikit adalah termasuk dari ibadah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam tidak menganjurkan demikian. Atau sebagian kelompok yang beranggapan bahwasanya dengan mempuasakan badannya akan bisa mendapatkan demikian dan demikian. Ini juga sesuatu yang tidak dikenal di dalam al-Islam. Islam bahkan memerintahkan agar masing-masing individu pemeluknya untuk memperhatikan hak-hak tubuhnya. Naam. Wal mubalaghatu fi taqallil min al mubahah kama yaf'aluhu jahalatus sufiyyah. Dan berlebih-lebihan untuk mempersedikit mengambil sesuatu yang mubah pakaiannya, padahal dia mampu membeli yang bagus, dia beli yang biasa. Makanannya, padahal dia mampu untuk mengkonsumsi sesuatu yang dirasa berhasrat untuk memakannya, dia tidak memakannya. Menganggap mempersedikit sesuatu yang mubah dalam bab makanan, minuman, pakaian dan yang semisalnya, ini dianggap oleh kelompok sufiyah sebagai sesuatu yang dianjurkan, padahal kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Wa qad yajurul asqam lil badan, yang demikian akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit pada tubuh. Wa yudhaifu ba'da dzalika an ada'i takalif, dan akan melemahkan setelah itu untuk ia menunaikan sesuatu yang bersifat wajib. Yang bersifat wajib akan terluputkan untuk bisa melakukannya. Naam. Ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan al-Islam. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, akrahu taqallula min at-ta'am. Kata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya membenci untuk mempersedikit makan. Saya benci untuk mempersedikit mengkonsumsi makanan. Fa in aqwaman fa'aluhu, karena sesungguhnya beberapa kaum, beberapa orang, beberapa manusia mereka melakukannya. Kalau makan sedikit, kalau minum sedikit. Nah, padahal tubuh masih memerlukannya, padahal tubuh masih berhasrat untuk mengkonsumsinya. Kata Imam Muhammad rahimahullah, sebagian kaum atau beberapa kaum mereka mengamalkannya, fa'ajazu 'anil fara'id, akhirnya mereka lemah untuk melakukan sesuatu yang wajib. Lemah untuk melakukan sesuatu yang wajib. Karena lemes akhirnya salat zuhurnya masbuk. Nah, karena lemes akhirnya dia tidak bisa bekerja. Karena lemas akhirnya dia demikian dan demikian. Belum terlup, jangankan sesuatu yang bersifat wajib. Ataukah dengan kata lain, jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia lemah. Yang sunnah saja dia lemah. Ada himbuan gotong royong. Waduh, lemas saya. Ya salah sendiri, makanya sedikit. Tidak dianggap sebagai satu apa namanya keutamaan. Nah, ini termasuk perkara yang mungkar dilakukan oleh mereka kelompok as-sufiyah yang jahil. Sehingga dengan ini kita paham bahwasanya ahlu tasawuf atau sufiyah adalah orang-orang yang mengamalkan satu amalan dalam keadaan ternyata amalan-amalan yang mereka yakini itu sebagai ketaatan, itu sebagai sesuatu yang berladang pahala, tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu tidak bermanfaat. Nah, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sebagian salaf menyebutkan seseorang bersederhana mengamalkan sesuatu, namun sesuatu yang diamalkan adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itu lebih baik dibandingkan seseorang bersemangat namun yang dia amalkan adalah sesuatu yang bid'ah. Nah, perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah, bila mana kita gabungkan dengan pembahasan di awal bab yang dijelaskan oleh ma'alif rahimahabidahullah ta'ala, perkataan Al-Imam Muhammad rahimahullah ini tertuju kepada mereka orang-orang yang mempersedikit mengkonsumsi sesuatu yang mubah sehingga mereka memiliki kelemahan untuk melakukan berbagai macam perkara yang wajib dan berbagai macam perkara-perkara yang afdal. Bukan yang dimaukan oleh Al-Imam Muhammad di sini adalah at-takatsur, berlebih-lebihan di dalam makan, berlebih-lebihan di dalam minum. Bukan demikian yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah. Ya, kalau demikian tet, yang biasa makan sepiring jadi dua piring, yang biasa makannya telur berupaya untuk kemudian makannya daging terus, berlebih-lebihan. Ini bukan demikian yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah, karena siap konteks yang bisa difahami oleh kita tatkala belum menyebutkan kalimat ini adalah bantahan untuk kelompok at-tasawuf yang beranggapan mempersedikit sesuatu yang mubah adalah sebagai satu perkara yang afdal. Naam. Wa qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa hadza sahih. Ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah sesuatu yang benar. Artinya mempersedikit makan adalah sesuatu yang tercela. Ini benar. Fa innal mutaqallil la yazalu yataqallal. Karena sesungguhnya seorang yang berupaya untuk mempersedikit sesuatu yang mubah, maka efek setelahnya dia akan terus dan terus menerus berupaya untuk mempersedikit lagi mengambil sesuatu yang mubah. Awalnya minumnya beralih ke makannya, sudah sedikit dia berupaya untuk mempersedikit lagi, demikian seterusnya, beralih ke pakaiannya, beralih ke dunianya, akhirnya dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan untuk mencari ma'isyah. Naam. Dalam keadaan keluarganya membutuhkan santunannya. Ini keadaan orang-orang yang mutaqallil. Ila an ya'jizu an mubasharati ahlihi wa ifafihim. Hingga akhirnya pelakunya memiliki kelemahan untuk berhubungan dengan keluarganya. Lemah dia. Halo yo. Lemah. Nah, sholat saja lemas, apalagi untuk berhubungan dengan keluarganya, bergaul dengan keluarganya. Wa'ifafim, demikian pula untuk memberikan kecukupan kepada mereka. Yang lemah, tidak bisa bekerja. Wa'an badil quwa fil kasbi lahum, demikian pula untuk berupaya memberikan kekuatannya dalam rangka mencari ma'isyah untuk keluarga-keluarganya. Wa an fi'li khairin qad kana yaf'aluh, bahkan dia memiliki kelemahan untuk melakukan perkara kebaikan yang sebelumnya dia bisa melakukannya. Sehingga jangan menjadi seorang yang mutaqallil, Jangan pula menjadi seorang yang mutakatsir, yang terlalu mempersedikit dirinya sehingga memaksakan untuk mengambil sesuatu yang mubah, yang bersifat sedikit dan seperlunya saja dengan kadar yang paling kecilnya. Dan jangan pula menjadi seorang yang mutakatsir, yang berlebih-lebihan di dalam mengambil sesuatu yang mubah. Namun jadilah seorang yang mu'tadil, yang pertengahan antara yang pertama dengan yang keduanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumnya dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, ini pertengahan. Tidak terlalu kurang, tidak pula berlebihan. Kemudian pada kalimat yang setelahnya, Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan penukilan dari sebagian mereka para ulama terkait tercelanya orang yang mutakatsir, yang berlebih-lebihan di dalam mengambil sesuatu yang mubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Dari hadis Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, haditsun hasanun sahih. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Ibnu Adam memenuhi satu bejana yang lebih jelek dibandingkan perutnya. Nah, perut itu adalah bagian tubuh yang dari sisi jarak antara dada dengan bagian paling bawahnya ini mungkin hanya sekitar sekilan lebih, ya kan? Hanya sekitar sekilan lebih. Namun faya subhanallah, ternyata memberikan efek yang demikian besar bagi anggota-anggota tubuh yang lain. Karena permasalahan perut, akhirnya seseorang bisa membunuh saudaranya. Karena permasalahan perut, akhirnya seseorang menghajar kawannya. Karena permasalahan perut, akhirnya seorang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar, melakukan pencurian, mengambil harta kawannya tanpa hak, dan yang semisalnya. Nah, padahal yang namanya makanan ini sebagian orang sering kita dengarkan sama saja rasanya, ya kan? Yang membedakan adalah di depannya saja, di mulutnya saja. Tapi kalau sudah lewati kerongkongan, yang mahal sama yang murah itu sama. Iya Pak ya? Iya sama. Akhir dari makanan yang enak dan yang gak enak juga sama-sama menjijikan. Akhirnya kembalinya ke WC, sama-sama menjijikan. Nah, untuk peringatan bahwasanya sesuatu yang kita makan berupa dunia adalah sesuatu yang rendah, jangan dijadikan sebagai skala prioritas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Seorang mukmin itu makan yang ia masukkan dari makan yang ia konsumsi adalah pada satu usus yang ia punya saja. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Adapun orang-orang kafir, ia memiliki tujuh usus. Memiliki tujuh usus. Dari sisi rakusnya, dari sisi tamaknya, dari sisi sifat sahih, sifat bakhil yang disertai dengan keinginan dirinya untuk hanya dia yang memilikinya. Ini sifat-sifat yang tercela dimiliki oleh mereka, orang-orang kafir. Wallahi a'udzu billah. Ada seorang mukmin ini seorang yang mu'tadil. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau menyebutkan tafsir dari hadis tersebut, wal muradu anna al-mu'min ya'kulu bi adabi syar'i. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seorang mukmin dia makan dengan melakukan adab yang disyariatkan. Dia makan dalam keadaan makannya dia adalah dengan menampakkan adab-adab al-islamiyah, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat, makan dalam keadaan tidak tergesa-gesa, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Wal kafir, adapun orang-orang kafir, mereka makan disertai dengan syahwatnya. Ini perbedaan antara yang mukmin dengan yang kafir. Sehingga ia makan melalui sab'ati am'a. Di dalam kedua hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, tergambarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencela seseorang yang pikirannya hanya permasalahan perut dan perut saja. Perut dan perut. Kerja kalau semisal ada makanannya semangat. Kalau enggak ada makanannya, loyo. Nah, gotong royong kalau semisal diundang banyak makanannya semangat. Kalau enggak ada makanannya, loyo. Nah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdul khamilah. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Sungguh sangat binasa, sangat sengsara, sangat merugi hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba kain khamilah, khamisah. Bila ia diberi baru ia ridha, bila dia tidak diberi maka dia murka dan tidak ridha. Dalam lafaz yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ta'isa wan tukisha wa idza syukiya falan tuqash. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, ia rugi dan ia sengsara. Kerugian dan kesengsaraannya adalah ibarat seseorang yang tatkala tertusuk satu duri di salah satu dari anggota badannya, dia tidak bisa untuk mengambil dan mengangkatnya. Rugi. Ada durinya nancap di lengannya. Dia berupaya untuk kemudian mengoreknya, dia berupaya untuk mengambilnya, dia berupaya untuk menyukilnya, tapi ternyata duri tersebut semakin masuk, menunjukkan kesengsaraan. Karena setelahnya dia akan demam, setelahnya akhirnya anggota yang di situ ada durinya, anggota tubuh yang di situ ada durinya akan berefek infeksi, mengoreng, menjadi letih, menjadi capek, demam orang yang terkena duri tersebut. Ini ibaratnya seorang yang merugi dan merugi wal'iyadzu billah. Karena itulah sebagian di antara mereka para ulama mendefinisikan makna al-hubbu fillah, cinta murni karena Allah tabaraka wa ta'ala, dengan makna la yazidu bil bir wa la yanqusu bil jafa. Tidak akan bertambah rasa cintanya dengan ia melihat orang yang ia cintai memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuknya. Orang itu pengertian, orang itu suka memberi, orang itu suka berziarah, orang itu perhatian, orang itu ngerti, dan yang semisalnya. Ini tidak akan menambah kecintaan seseorang kepada seorang yang lain yang kecintaannya dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang melandasi kecintaannya dan mendorong rasa sukanya kepada seseorang adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melihat saudaranya adalah seorang yang mengamalkan sunnah. Yang melihat saudaranya adalah seorang yang gigih di atas sunnah. Yang melihat saudaranya sabar tatkala mengamalkan sunnah. Maka timbul rasa sukanya, timbul rasa senangnya. Bertambah rasa senangnya dengan melihat saudaranya gemar melakukan amalan-amalan ketaatan. Ternyata dia rajin melakukan sholat duha. Ternyata dia rajin memberikan kebaikan kepada saudaranya dan yang semisalnya, bertambah rasa cintanya kepada orang tersebut. Yang melandasi bertambahnya rasa cintanya bukan pemberian dirinya, namun ia lihat orang tersebut adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga kriteria seorang yang mencintai karena Allah Azza wa Jal tidak akan bertambah rasa cintanya kepada seseorang manakala orang tersebut memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuknya. Wala yanqus, demikian pula rasa cinta itu tidak akan berkurang bil jafa, dengan melihat adanya kekakuan, kekasaran pada diri orang yang dicintainya. Dia kaku, dia kasar. Tatkala berbicara seringnya kasar. Memang itu pembawaannya, itu karakternya. Melihat ternyata orangnya ketika dikasih tidak pengertian, tidak membalas kebaikan yang ia berikan untuknya, ini tidak mengurangi rasa cintanya. Maka dia terus mencintainya karena memang landasan ia mencintai saudaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mencintai seorang yang lain bukan dengan kriteria yang tadi kita sebutkan, dipertanyakan apakah ia cinta murni karena Allah Azza wa Jal, ataukah dia cinta ada sesuatu yang ia inginkan pada diri orang tersebut. Apakah mungkin bersifat kedudukan, apakah mungkin bersifat harta dunia, ataukah tendensi-tendensi yang semisal dengannya. Sebagian penyair dengan rasa jengkel menyatakan, "Idza qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khillani." Bila harta saya sedikit, saya jengkel melihat orang-orang tidak ada satupun yang mau mendekat dengan saya. "Wa fi ziyadati kullun nasi khillani." Tatkala harta saya banyak, tiba-tiba saja orang yang jauh berkeinginan untuk menjadi teman dekatku. Nah, ini kecintaan yang dilatar belakangi karena perkara dunia. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bila menyebutkan hikmah. Kenapa di dalam Islam seseorang dilarang untuk memperbanyak mengkonsumsi sesuatu yang mubah? Kalau yang tadi disebutkan mutaqallil, seseorang yang mempersedikit melakukan sesuatu yang mubah, hikmahnya jelas akan menyebabkan dia lemah melakukan perkara-perkara yang wajib, akan menyebabkan dia lemah untuk melakukan perkara-perkara yang di dalamnya berisikan kebaikan. Adapun hikmah seseorang berlebih-lebihan tatkala mengkonsumsi sesuatu yang mubah, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inna syaba'a yuthqilul badan. Sesungguhnya rasa kenyang yang berlebih-lebihan akan memberatkan badan. Menjadi seorang yang malas. Kalau tadi seorang yang bersedikit mengkonsumsi sesuatu yang mubah menyebabkan dia loyo, lemah. Tapi ini yang berlebih-lebihan menyebabkan muncul sifat malas. Ketika bergerak, malas. Nah, ketika beraktivitas, malas. Nah, ketika sudah dikasih makan, ditinggal semua pekerjaannya. Sudah kenyang, mau tidur. Nah, wa yuqasil qalba, bahkan akan bisa mengeraskan hati. Wal'iyadzubillah, akan bisa menjadikan hati seseorang menjadi keras. Sehingga dinasihati mangkir, ditegur juga tidak mau, dan yang semisalnya. Wa yuzilul fatanah, akan bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yazlibun naum, bawaannya mengharuskan pemiliknya untuk senantiasa tidur rehat. Tidur dan tidur. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Nah, udah banyak makannya, kurang aktivitasnya, yang ada yang seperti itu. Bangun tidur, bangun tidur. Wa yud'ifu sahibuhu 'anil ibadah, dan melemahkan pemiliknya untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dampaknya kurang lebih mirip dengan orang yang mempersedikit makan dan minum. Kalau yang membawa atau bawaan orang yang sedikit makan dan minumnya adalah letih, loyo, lemas karena perutnya keroncongan. Kalau bawaan orang yang kekenyangan, ini malas untuk beraktivitas karena berlebihan di dalam mengkonsumsi sesuatu yang mubah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa fudhul al-mubah allati la tu'inu 'ala at-ta'ah, berlebih-lebihan mengkonsumsi sesuatu yang mubah yang tidak membantu orang yang mengkonsumsinya, memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang mengkonsumsi sesuatu yang banyak dalam rangka dia niatkan untuk melakukan sesuatu yang taat, yang berisikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah sesuatu yang dianjurkan, dibolehkan. Mau kerja bakti harus makan banyak biar kuat. Nah, mau puasa sahur juga demikian, harus secukupnya biar bisa beraktivitas. Dan tidak mengapa seseorang sesekali memakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ini boleh, tidak masalah. Tapi sifatnya sesekali, jangan terus-menerus. Di antara dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau dalam kondisi kelaparan bertemu Abu Bakar Siddiq, maka seolah-olah ingin mempertanyakan kepada Abu Bakar Siddiq tentang satu hadis, namun tujuannya adalah agar Abu Bakar Siddiq mengerti kondisi Abu Hurairah dalam keadaan yang menahan rasa lapar yang demikian sangat. Namun Abu Bakar dilihatnya langsung menjawab, tidak langsung apa faham dan mengerti apa maksud di balik pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Datang Umar juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Abu Hurairah menyampaikan pertanyaannya, Rasul langsung faham. Al-ju', kamu lapar. Dan Abu Hurairah diperintahkan untuk kemudian mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di rumah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu bejana berisikan air susu. Susu murni yang diberikan oleh sebagian dari tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita di hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk terus minum dan terus minum, dalam keadaan ternyata air di bejana tersebut tidak berkurang. Ini menunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak lagi menjumpai tempat pada perutku, sudah kenyang saya. Nah, baru kemudian diserahkan dan diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasul merintahkan, usyrub, minum, diminum lagi, sudah kenyang, minum lagi. Berarti berlebih-lebihan. Sampai Abu Hurairah menyebutkan tidak ada lagi tempat di perutnya, menunjukkan sudah full. Nah, ini enggak apa-apa. Namun sekali-kali itu seperti apa? Contohnya Ustaz, kalau ada nasi kahan, bocoran. Kalau ada nasi kahan, ya sekali-kali. Kecuali kalau semisal setiap hari nasi kahan. Nah, ini bisa menyebabkan terjatuh ke dalam bab al-israf. Nah. Kalau ada walimahan, nah ini juga demikian. Tapi di dalamnya bukan berisikan akhirnya ketika walimahan makan sekenyangnya. Ini berisikan tahdzir, peringatan kepada semua ikhwan, semua akhwat, terkhusus para talibat, para tulab, agar memperhatikan bab tersebut. kalau ngambil sesuatu lihat yang di belakang. Di belakang masih satu truk Ustaz. Sementara yang di depan makanya cuma seloyang saja. Nah, bisiki yang punya acara tersebut, masih ada enggak? Ada. Ya, diambil sekedarnya. Di belakang antum ini ada 10 orang. Di situ ada makanan yang cukup untuk kalian semuanya, maka ambil seperlunya. Jangan yang paling depan dia ngambil yang banyak. Sebagian santri menyatakan waman ta'akhara fala umana lahu. Yang terakhir dia tidak uman, tidak dapat bagian. Yang ta'akhara fala umana lahu. Tahu uman atau ha? Uman itu bahasa Jawa. Artinya dapat. Artinya seorang yang terakhir dia tidak dapat bagiannya. Namun jadilah seorang yang mu'tadil, yang pertengahan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bihasabi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu. Cukuplah ibni Adam tersebut mengkonsumsi beberapa makanan yang hanya sekedar dia bisa menegakkan tulang punggungnya sehingga dia punya kekuatan untuk beraktivitas, melakukan melakukan satu amalan, satu pekerjaan, sehingga ia makan sepertiganya dari perutnya digunakan untuk makannya, sepertiganya untuk minumnya, sepertiganya untuk nafasnya. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu perkataannya yang dari perkataan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya keterkaitan antara seorang yang berlebih-lebihan mengkonsumsi sesuatu yang mubah dari menerima kebenaran. Kata beliau rahimahullah Syekhul Islam, wa innama yahulu bainahu wa bainal haq fi ghalibil hal. Sesungguhnya pada kebanyakan keadaannya akan menghalangi antara dirinya dengan kebenaran, yaitu orang yang berlebih-lebihan di dalam mengambil sesuatu yang mubah. Syughluhu bighairihim min fitani dunya. Ia akhirnya tersibukkan dengan sesuatu yang selain dari kebenaran, dari fitnah-fitnah dunia. Yang di sana asik berjihad, yang di belakang asik melahap makanan. Yang di sana asik untuk kemudian beraktivitas melakukan kebaikan, yang di sini sedang asik-asiknya untuk menghabiskan makanan yang tersisa. Nah, setelah habis langsung loyo, lemas, datang malasnya dan ia berbaring di pembaringannya. Nah. Sehingga pada hasil akhirnya dia lebih tersibukkan untuk memenuhi semua keinginan-keinginan jasadnya, demikian pula syahwat-syahwat hawa nafsunya. Wa huwa fi hadhil hal kal 'ainin nadhirah ila wajhil ardh. Maka pada keadaan seperti ini, orang yang demikian seperti mata yang melihat ke permukaan bumi. La yamlikuha an tara ma'a dhalikal hal hilal. Hampir-hampir saja dia tidak memiliki untuk bisa melihat adanya hilal. Aw huwa yamilu ilaihi fayasudduhu an ittiba'il haqq. Ataukah ada sesuatu yang dilihatnya kemudian dia cenderung untuk mendatanginya, akhirnya dia terhalangi dari mengikuti perkara kebenaran. Fayakunu kal'aini allati fiha qadha la yumkinuha ru'yatul asya. Sehingga jadilah dia seperti mata yang terkadang pada mata tersebut ada kotoran, yang terkadang tidak bisa memungkinkan untuk melihat sesuatu yang dilihatnya, wala'iyadzubillah. Kemudian disebutkan keterangan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, falaisal muradu, bukan yang dimaukan dengan keseluruhan dari asar-asar yang disebutkan. Demikian pula hadis yang tadi kita bacakan dari Nabi alaihi salatu wasalam, tarku jami' aw aktsaril mubahat. Berisikan anjuran agar seorang meninggalkan keseluruhan atau kebanyakan sesuatu yang bersifat mubah. Bukan demikian dari yang kita pahami pada keterangan bab tersebut. Balil muradu al-i'tidal ma'a tarki ma huwa madkhalun lil haram. Bahkan yang dimaksud adalah al-i'tidal, pertengahan. Bersama dengan ini ia meninggalkan sesuatu yang bisa dimungkinkan ia terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَالنَّهْيُ هُنَا عَنِ الْفُضُولِ وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَسْلَ مَأْذُونٌ فِيهِ. Sehingga yang dimaksud larangan di dalam beberapa konteks penjelasan tersebut adalah dari mengkonsumsi sesuatu yang mubah secara berlebihan, dan ini maknanya, walaupun secara asal adalah sesuatu yang dibolehkan secara syariat al-Islam. وَإِنَّ الْقَدْرَ الزَّائِدِ وَهُوَ مَحَلُّ مَوْضُعِنَا. Dan kadar yang berlebihan inilah yang menjadi pembahasan kita, kata beliau habibullah. Wa amma tadayyun bitarkil mubahat fa hadza dinul jahiliyah. Adapun beranggapan dengan seseorang meninggalkan sesuatu yang mubah adalah sebagai satu prinsip agamanya, keyakinan yang seperti ini adalah termasuk dari keyakinan agamanya manusia yang hidup pada zaman jahiliyah, yang tentu bertentangan dengan al-Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, wa ma'lumun anna mabda'a hadza tahrim tarkul umur al-mubahati tadayyunan. Dan diketahui bahwasanya sebab musabab munculnya sesuatu yang haram ini adalah dengan seseorang meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena memiliki anggapan itu adalah sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam agamanya. Wa aslu hadza tadayyun huwa tashabbuhu bil kuffar. Dan anggapan yang demikian sebagai satu bagian dari agama adalah merupakan merupakan sesuatu yang menyerupai mereka, orang-orang kufar. Wa illam yaqsud at-tashabbuha bihim, walaupun tidak memaksudkan untuk menyerupai mereka. Karena orang-orang kufar terkhusus dari kalangan ahli jahiliyah, mereka anggap yang demikian adalah sebagai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat mereka orang-orang Nasrani, mereka meninggalkan sesuatu yang mubah dengan hujah bahwasanya itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah, ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang-orang musyrikin juga demikian, ahli jahiliyah juga demikian. Sehingga tatkala seorang meninggalkan sesuatu yang mubah dengan alasan yang demikian adalah sebagai prinsip ataukah ajaran agamanya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan atashabbuhi bil kufar, menyerupai mereka, orang-orang yang kafir. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Di sini ada pertanyaan mau penjelasan dan faedah. Tidaklah seorang meraih sesuatu dari dunia kecuali akan mengurangi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal, walaupun dia tetap mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Mohon penjelasannya. Naam. Namun yang demikian tidak kemudian akhirnya menyebabkan kita tidak dibolehkan untuk mengambil sesuatu yang bersifat mubah. Nah. Dan disebutkan pentafsiran makna zuhud oleh mereka para ulama adalah keadaan seorang yang menjadikan dunia hanya sekedar di tangannya, bukan di hatinya. Itu makna dari zuhud. Sehingga seorang tetap dinyatakan sebagai seorang yang zahid walaupun dia berharta, walaupun dia kaya. Karena banyak di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya, yang berharta, ya kan? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan sebagian Nabi Allah, Nabi dari Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari kalangan orang-orang yang kaya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam bab ini, mengomentari tentang bab az-zuhud, beliau menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi, para sahabat rasul yang dari kalangan para aghnia, orang-orang yang kaya, tetap dinyatakan sebagai seorang yang zuhud, walaupun pada hakikatnya mereka memiliki harta yang demikian banyak, karena mereka menjadikan hartanya sekedar di tangannya, tidak sampai ke hatinya. Ini ada pertanyaan, dahulu dia punya teman, kalau makan tidak langsung minum, tapi nunggu sekitar 15 sampai 20 menit baru kemudian dia minum. Nah, kalau semisal kebedasan, ya, kalau semisal keselek, ya, nunggu dulu dia, kurang 15 menit, kurang 20 menit. Apa hukumnya? Kalau semisal dia menganggap itu adalah sebagai ketaatan, tentu haram. Ya, menganggap itu adalah sebagai satu prinsip yang harus dan merupakan satu keharusan, maka ini terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang afdal adalah fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kalau misalnya dirasa menunda minum padanya ada kemaslahatan untuk badan, maka ditunda. Anda enggak tahu sendiri tentang alasannya. Tapi kalau misal badan tersebut membutuhkan untuk diberikan minum, maka antum memberikan minum tentu lebih afdal. Apakah seorang yang hobi berlebih-lebihan dalam perkara urusan-urusan dunia, punya motor dimodifikasi, mobil juga demikian, rumah juga demikian, ini termasuk dari perbuatan berlebih-lebihan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dia orang yang kaya dan memang dia butuh, maka tidak masalah. Tapi kalau misal dia orang yang berkecukupan, dia orang yang enggak punya harta, dia memaksakan diri untuk bisa melakukannya dalam keadaan akhirnya dia menelantarkan keluarganya, maka tentu ya jangan. Maka tentu ya jangan. Sekarang ini kan banyak yang bersifat modifikasi. Baju saja itu tidak modifikasi itu. Baju haromen yang baru tidak modifikasi. Yang biasanya polos dimodif, ada yang biru di sini, ada yang hitam di sini, itu modifikasi itu. Harganya mahal. Harganya mahal. Kalau kita bilang ini haram, maka semuanya haram itu, masalah dikha. HP kalau rusak pengen di-upgrade. Upgrade memorinya, upgrade ininya. Nah, ini lari kemana-mana. Nah, bumi itu bulat atau datar? Jawabannya ya bulat. Jawabannya bulat. Nah, ini telah kita sebutkan dalam pembahasan tafsir. Seingatana Al-Imam Syangkiti rahimahullah dalam tafsirnya Atwal Bayan menyebutkan bahwasanya bumi itu bulat, ya mustadirah, bukan bersifat datar. Dan disebutkannya bumi sebagai hamparan bukan sama sekali memberikan makna bahwasanya bumi itu datar. Namun saking luasnya, seakan-akan itu adalah sebagai hamparan yang demikian luas. Apakah makan berlebihan akan menzalimi kawannya? Ya, jawabannya iya. Kalau semisal antum makannya satu nampan, punya temannya dimakan. Nah, ini anak-anak kecil saja yang jawab. Jadi jawabannya disamakan dengan yang bertanya. Nah, tapi kalau sesekali enggak ada yang ditolimi, enggak masalah. Nah, enggak masalah. Dikasih nasi bungkus, habis sendirian. Enggak lapar, Ustaz. Dikasih dua bungkus, masih mau. Karena memang masih lapar. Nah, apa hukumnya memakai uang yang haram dari orang tua? Dikarenakan tidak ada lagi yang bisa digunakan kecuali uang tersebut. Disudinci. Kalau misal orang tua kita memiliki penghasilan selain dari penghasilan yang haram, makanya demikian dibolehkan. Kita husnudzan, uang tersebut diambil dari sesuatu yang halal. Atau dari sebagian keterangan yang pernah saya dapatkan, yang dilarang adalah orang yang bekerja. Yang dilarang adalah orang yang bekerja. Namun kalau semisal orang yang bekerja tersebut memiliki keluarga, memiliki anak, yang mereka membutuhkan hasil dari pekerjaan orang yang bekerja tersebut, maka tidak masalah keluarganya mengambil dari hasil pekerjaan suaminya atau ke ayahnya. Namun dari sisi yang dilarang adalah pekerjaan ayahnya, karena haramnya satu uang tidak dilihat dari sisi pekerjaannya. Dalam arti kata, kalau semisal pekerjaannya haram, uangnya haram. Kalau demikian tidak boleh kita ngambil uang, kan? Di situ ada tulisannya Bank Indonesia, berarti riba itu. Berarti riba. Kalau gitu kita kembali ke zaman tradisional barteran saja, karena uang itu dari bank, haram riba. Artinya sesuatu yang haram tidak kemudian nantinya uangnya juga haram. Tapi boleh seorang mengambilnya, adapun pekerjaan yang yang seorang mendapatkan uang dari hasil yang haram, ini terkena dosa bagi pelakunya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini dari keterangan sebagian yang saya pernah dapatkan dari mereka para ulama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidzakumullah.